Konsultasi Syariah. Malpraktek dokter, siapa yang menanggung risiko? Pertanyaan. Jika ada dokter melakukan malpraktek, apakah dokter harus menanggung segala risikonya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ketentuan yang berlaku untuk dokter tidak berbeda dengan ketentuan yang berlaku untuk profesi lainnya. Mereka dituntut untuk bekerja sesuai dengan SOP masing-masing profesi. Dan namanya kerja manusia tidak akan lepas dari kesalahan, sebagai bagian dari ketidaksempurnaan manusia. Hanya saja, para ulama menyebutkan, ketika terjadi kesalahan yang membahayakan klien, tingkat tanggung jawabnya diukur berdasarkan sejauh mana kesesuaian kinerjanya dengan SOP. Secara sederhana, bisa kita bagi menjadi dua. Satu, jika dokter telah bekerja sesuai SOP, maka dia tidak menanggung risiko yang membahayakan pasiennya. Misalnya, dokter telah memberikan resep obat sesuai dosis dan protap yang berlaku, namun ternyata pasien meninggal, dokter tidak disalahkan. 2. Jika dokter tidak mengikuti ketentuan SOP dan protap penanganan pasien sesuai yang ditetapkan, maka dia wajib menanggung risiko bahaya yang dialami pasien. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, contoh kedua yang tidak ada diyat, ada orang yang meminta tabib untuk mengobati sakitnya, atau tukang bekam diminta untuk membekam, atau tukang kai untuk mengkai, atau seorang ayah menyuruhnya untuk menghitan anaknya, lalu mati karena praktek itu, sementara yang dia lakukan tidak lebih dari apa yang diperintahkan, maka tidak ada diyat untuknya dan tidak dihukum jika niatnya baik, insya Allah. Karena tabib maupun tukang bekam, mereka melakukan praktek pengobatan atas perintah pasien atau ayahnya pasien yang dibolehkan untuk menangani sesuai keahlian keduanya. Ini juga berlaku jika dokter telah mendapatkan izin praktek sesuai bidangnya. Jika ada dokter menangani bagian yang bukan bidangnya, kemudian terjadi resiko kesalahan, maka dokter yang bertanggung jawab. Misalnya, dokter umum menangani penyakit akut yang seharusnya ditangani oleh spesialis. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang melakukan praktek pengobatan, sementara dia tidak mengetahui dengan baik tentang ilmu itu, maka dia wajib menanggung risiko. Hadis riwayat Nasa'i dan dihasankan Al-Albani. Al-Qadi Ibnu Farhun Al-Maliki mengatakan, jika orang yang menghitan belum dikenal memiliki keahlian khitan, lalu dia menawarkan dirinya untuk melakukan khitan, maka dia wajib menanggung risiko dengan hartanya, sebagaimana yang tadi kami sebutkan. Tafsiratul Hukam. Jika dokter punya niat jahat. Jika kesalahan yang dilakukan dokter ini karena niat jahat, maka dilakukan hukum qisas, sesuai tingkat risiko yang diderita pasien. Jika kesalahan ini sampai menyebabkan ada organ pasien yang rusak, maka dia dikisos dengan dirusak organnya yang sama. Ad-Dasuki mengatakan, untuk orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu, dia tidak dikisos. Karena tujuan dia bukan untuk membahayakan pasien. Namun tujuannya adalah mengobati orang sakit atau menurunkan bahaya penyakitnya. Namun, jika tujuannya untuk membahayakan pasien, maka dia dikisos. Hasyiah Ad-Dasuki. Demikian, Allahu A'lam.